cintaku yang membara, nyaris hilang dihempas badai prasangka. Haruskah pasrah dan selalu mengalah dari keinginan yang berbeda? Cintaku putih hanya